Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaih wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin wa ba'd. Ikhwana fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara karunia serta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, di antaranya nikmat diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana alhamdulillah di pertemuan lalu sudah kita habiskan ad-darsus tsaniya asyar, pelajaran 12, dan malam ini insyaallah kita masuk ke darsun jadid, pelajaran baru, yaitu ad-darsus tsalitsa asyar, pelajaran ke-13. Silakan al-ikhwa wal-akhwat bisa membuka bukunya safhah wahidun wa tis'un, halaman 91 daripada jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Ma'asyar al-ikhwa kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk ke ad-darsus tsalitsa asyar, sedikit di muqaddimah terkait dengan pembahasan pokok yang ada pada jilid yang kedua ini. Sudah kita sampaikan sebelumnya, di awal-awal kita membahas jilid kedua daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, bahwa jilid kedua ini kita akan mendapatkan banyak sekali pembahasan tentang al-fi'l, tentang kata kerja. Di awal kita dapatkan al-fi'lul madhi, walaupun ini sudah kita dapatkan dari jilid 1, walaupun tidak banyak di jilid 1, tapi di jilid kedua ini pembahasan tentang al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau, lebih didetailkan. Dan alhamdulillah sudah kita selesaikan. Kemudian sekarang kita masuk ke al-fi'lul mudhari', kata kerja yang kedua, yakni kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada saat sekarang dan juga terjadi di masa depan. Maka itu disebut sebagai al-fi'lul mudhari'. Dan alhamdulillah di pelajaran-pelajaran sebelumnya satu persatu penulis, yakni Syekh Abdul Rahim, penulis buku ini, satu persatu secara bertahap menyebutkan perubahan-perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari' ketika diisnadkan ke tiga dhamir yang sudah kita pelajari sejak jilid yang pertama. Dan hari ini di ad-darsus tsalitsa asyar, di pelajaran ini kita akan temukan review ulang, ditulis kembali secara keseluruhan tasrif perubahan-perubahan al-fi'lul mudhari' yang diisnadkan kepada domir-domir tersebut, kata-kata ganti tersebut. Dan di sini antum bisa lihat ada tabel yang beliau buat di sini. Di sebelah kanan kita lihat ada pembagian tiga jenis domir. Di sebelah kanan, di bagian paling kanan kita lihat di situ. Antum yang punya bukunya, silakan safha wahidun wa tis'un, halaman 91. Kita lihat di ujung paling kanan, di situ terdapat tiga jenis dhamir, tiga jenis kata ganti. Ada al-ghaibu, al-ghaib ini yang pertama, dan al-ghaibu makna asalnya, apa makna al-ghaib ya ikhwan? Yang tidak hadir. Tidak hadir. Yang tidak tampak, yang tidak hadir. Al-ghaib kata ganti orang ketiga. Dinamakan orang ketiga itu al-ghaib karena memang tidak di tempat ketika dua orang berbicara satu sama lainnya. Dia orang ketiga yang tidak tampak dan tidak hadir di majelis tersebut. Maka disebut al-ghaibu. Karena itulah Al-ghibah dinamakan al-ghibah karena ada kaitannya dengan kata al-ghaib. Kemudian yang kedua ada al-mukhatab. Al-mukhatab orang yang diajak bicara, yang ditujukan kepadanya pembicaraan. Atau kata ganti orang kedua. Faham tu, ya ikhwan? Insyaallah. Jadi kita mulai dari kata ganti orang ketiga, kemudian baru orang kedua al-mukhatab, kemudian baru yang pertama adalah al-mutakallim. Al-mutakallim ini kata ganti orang pertama, al-mutakallim yang berbicara. Maka disebut orang yang berbicara ini al-mutakallimu dan dia adalah orang pertama, kata ganti orang pertama. Nah, inilah urutan yang masyhur di kalangan para ulama nahwu ketika menyebutkan dhamir. Ketika menyebutkan pembahasan tentang al-dhamir, kata ganti, yang kita akan lihat pertama kali adalah al-ghaib. Kata ganti orang keberapa ya, Khan? Al-ghaib? Yang ketiga. Nah, kemudian al-mukhatab. Orang kedua. Orang kedua, al-mutakallimu. Kata ganti yang pertama. Nah, itu begitu urutannya. Kemudian masing-masing daripada al-ghaib, al-mukhatab, al-mutakallim, masing-masing dibagi lagi menjadi dua. Masing-masing lagi dibagi menjadi berapa ya, Ikhwan? Dua. Ada al-mudzakkar, ada al-mu'annas. Ada kata ganti untuk mudzakkar, untuk laki-laki, dan ada al-mu'annas, untuk perempuan. Kemudian, masing-masing daripada al-mudzakkar dan al-mu'annas ini dibagi lagi menjadi dua. Nah, dibagi lagi menjadi berapa ya, Ikhwan? Dua. Dua. Yang pertama al-mufrad, tunggal, dan yang kedua al-jam'u, untuk yang jamak, yang plural. Jadi dhamirnya selain ada muzakkar mu'annas juga ada dhamir mufrad dan dhamir jamak. Jadi ada nanti al-ghaib, al-ghaib, al-muzakkar, al-mufrad. Ada al-ghaib, al-muzakkar, al-jamak. Kemudian ada al-ghaib, al-mu'annas, al-mufrad. Kemudian ada al-ghaib, al-mu'annas, al-jamak, dan begitu seterusnya. Faham tu, ya ikhwan? Faham. Jadi ketika ana sebut misalnya al-ghaib, al-muzakkar, al-mufrad, yang mana yang ana maksud? Tolong dibaca. Hamidun yadhhabu. Naam, itu dia. Ya Hamidun yadhhabu. Faham tu? Faham, insyaallah. Naam. Kemudian kita lihat di sini contoh-contohnya. Kita mulai dengan al-ghaib, al-muzakkar, al-mufrad. Tadi sudah dibacakan oleh Ah Maulana, Hamidun yadhhabu. Ma mana Hamidun yadhhabu? Hamid akan pergi. Hamid sedang atau akan pergi. Nah. Kemudian al-ghaib, al-muzakkar, al-jam'u. Tolong dibaca Ah Rabi'. Hamidun wa Aliun wa Hasimun yadhhabuna. Naam. Kalau tadi yadhhabu mufrad mudzakkar, ini sekarang jamak mudzakkar. Ada sekedarik? Bala Ustaz. Maka di sini antum lihat bentuknya yadhhabuna. Hamidun wa Aliun wa Hasimun yadhhabuna. Faham tu, ya ikhwan? Faham na Ustaz. Sehingga bagaimana terjemahannya, Rabi'? Hamid dan Ali dan Hasim, mereka sedang pergi. Naam, mereka sedang atau akan pergi. Syukran. Jazakallahu khair. Kemudian ada al-ghaib, al-mu'annath. Sekarang kita masuk yang mu'annath. Al-mu'annath, al-mufrat. Iqra, ya Maulana. Aminatu tadhhabu. Naam, aminatu tadhhabu. Terjem. Aminah sedang atau akan pergi. Naam. Tapi sebelum itu kita lihat di contoh yang pertama tadi, al-ghaib, al-muzakkar, al-mufrad, Hamidun yadhhabu. Di situ dhamirnya apa, ya ikhwan? Hamid dhamirnya huwa, alasbidzalik, huwa. Bala. Kemudian al-jama' Hamidun wa Aliun wa Hasyimun yadhhabuna. Hum. Naam. Ada huwa. Hum. Kemudian hum. Nanti kita akan tulis ini insyaallah di papan tulis. Al-mu'annas sekarang. Ulang sekali lagi, Maulana, ikhra. Aminatu tadhhabu. Bentar, Jim. Aminah sedang atau akan pergi. Naam. Lihat di sini. Kalau tadi yadhhabu, sekarang tadhhabu. Berubah huruf depannya. Yang tadinya ya menjadi ta. Ta. Nah. Sebelumnya, Perlu antum ketahui bahwa huruf-huruf yang di depan itu, huruf-huruf yang di depan al-fi'lul mudhari' ini disebut huruful mudhara'ah, mudhara'ah atau ahruful mudhara'ah. Huruf-huruf mudhari'. Paham, Tom? Dan dia bisa berubah sesuai dengan dhamir yang diisnadkan kepada fi'il tersebut. Di sini dhamirnya apa, ikhwan? Aminatu tadhhabu. Apa dhamirnya? Hiya. Hiya. Nah. Iqra al-an al-ghaib al-mu'annath al-jama' ya Rabi'. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Naam, yadhhabna. Terjem. Aminah dan Maryam dan Zainab, mereka sedang atau akan pergi. Naam. Di sini al-mu'annath al-jama'. Ada sekali lagi, ikhwan? Bala, Ustaz. Kalau tadi hiya tadhhabu, sekarang ini yadhhabna. Apa dhamirnya, ikhwan? Hunna, Ustaz. Hunna. Sudah berapa dhamir yang kita baca? Empat. Arba. Yang pertama huwa. Huwa. Yadhhabu. Hum. Yadhhabuna. Hiya. Tadhhabu. Hunna. Yadhhabna. Bilya ya maulana. Hunna yadhhabna. Fahimtum? Fahimna. Nanti kita akan terus lagi setelah ini, insyaAllah. Dan ini berlaku untuk seluruh fi'il. Bukan hanya fi'il dhahaba yadhhabu saja. Nanti ada fi'il lain yang akan kita masukkan. Ana minta nanti ikhwan studio untuk mencoba masukkan fi'il yang lainnya. Kemudian baru kita minta kepada al-ikhwa wal-akhwa di rumah dan di mana pun antum berada untuk bisa mengerjakan latihan yang sama. Nanti ana minta bantuan antum semua sebutkan beberapa fi'il mudhari' yang lainnya. Wadih? Wadih. Setelah ini insyaAllah. Setelah kita bahas semuanya. Al-an, sekarang al-mukhatab yang diajak bicara, yang ditujukan kepadanya pembicaraan. Ini orang kedua, kata ganti orang kedua. Ada al-muhatab, al-muzakkar, al-mufrad. Iqra, ya akh maulana. Anta tadhhabu. Naam, anta tadhhabu. Antum lihat, tadhhabu di sini, ada kemiripan dengan apa di sini? Dengan hiya, hiya tadhhabu. Bala sekitarik? Bala. Bagaimana cara membedakannya nanti? Apakah tadhhabu ini untuk hiya atau untuk anta? Dari mana kita tahu? Ketika masuk dalam kalimat. Ketika masuk dalam kalimat sempurna, baru antum akan lihat. Contoh misalnya. Hal tadhhabu ilal masjidi? Hal tadhhabu ilal masjidi? Tadhhabu di sini anta atau hiya? Anta. Anta. Paham, Tom? Contoh lain. At-talibatu tadhhabu ilal madrasati. At-talibatu tadhhabu ilal madrasati. Anta wala hiya? Hiya. Bisa kita bedakan bagaimana setelah masuk ke dalam kalimat. Wadih ya ikhwan? Insyaallah. Kemudian al-an ya Rabi', al-mukhatab, al-mudzakkar, al-jam'u. Tafadhal. Antum tadhhabuna. Naam, antum tadhhabuna. Sahih. Lihat di sini masih pakai ta, huruful mudharanya pakai ta. Kemudian ada waw dan nun di belakangnya untuk menunjukkan jamak. Jamak mudzakkar. Wadih ya ikhwan? Wadih. Teruskan. Al-mukhatab, al-mu'annath, al-mufrad ya maulana. Anti tadhhabina. Naam, antum lihat di sini ada perbedaan yang cukup mencolok di anti. Sekali lagi, akhi. Anti tadhhabina. Naam, kalau anta tadhhabu, kalau anti tadhhabina dengan tambahan ya di sini dan nun. Paham, Tom? Nanti di akhir pelajaran ke-13 ini nanti akan dirinci satu persatu unsur-unsur yang menyusun sebuah fi'il. Nanti akan dijelaskan insyaAllah di latihan terakhir di halaman arba'atun wa tis'un, halaman 54. Tapi nanti insyaAllah. Kita masuk dulu sekarang ke pelajaran di awal. Sekarang al-mukhatab, al-mu'annath, al-jama' tafadhal ya Rabi'. Antunna tadhhabna. Naam. Antunna tadhhabna. Lihat di sini. Masih pakai ta. Semua dhamir al-mukhatab membuat fi'il mudhari, huruf mudharanya sama semua, ta semua. Yang berbeda nanti di akhirnya. Paham, Tom? Di sini terakhirnya bagaimana? Ada tambahan nun di situ. Nun an-niswah tadhhabna. Nah, wadih ya ikhwan. Insyaallah. Sudah berapa yang kita dapatkan sampai saat ini? 8. Sudah 8. Ada yang 4 sudah kita baca barusan tadi. Yang ke 5, anta tadhabu. Ke 6, antum tadhabuna. Ketujuh, anti tadhabina. Yang ke 8, antunna tadhabna. Naam, wadih ya ikhwan. Terakhir ad-damir. Yang ke terakhir, yang ketiga, domir al-mutakallim, kata ganti orang pertama. Al-mutakallim al-mudhakkar, ikra al-mufrad. Ana adhabu. Ana adhabu. Al-mutakallim al-mufrad, mohon maaf, al-mudhakkar al-jama'. Nahnu nadhabu. Naam, ada ana adhabu, nahnu. Nah, ini berlaku untuk mudhakkar dan mu'annath. Kedua-duanya sama bentuknya di al-mutakallim. Ana di sini bisa ana mudhakkar, bisa juga ana mu'annath. Wadih? Wadih. Nahnu di sini bisa nahnu mudhakkar dan nahnu mu'annath. Perbedaannya hanya ini untuk mufrad, ya ini untuk jama'. Wadih? Wadih. Nah, kita tulis sekarang al-ikhwah. Kita tulis sebagian apa yang sudah kita dapatkan tadi. Pembahasan kita hari ini tentang apa ya, Khan? Tasrif al-fi'l mudhari. Ada sekitarik perubahan-perubahan yang ada pada fi'il mudhari yang diisnadkan kepada tiga domir yang barusan kita bahas. Jadi pertama ada domir. Apa yang pertama ya, Khan? Al-ghaib. Kemudian ini orang keberapa ini? Ketiga. Kemudian ada Al-Mukhatab. Kemudian ada Al-Mutakallim. Kemudian masing-masing ini dibagi menjadi ada Al-Mudhakar dan ada Al-Mu'annath. Al-Mudhakar dan al-mu'annath. Agar muat ke papan tulisnya, ana kecilkan tulisannya. Tidak apa-apa, ikhwan? Ya. Masih kelihatan jelas insyaallah? Insyaallah. Al-mu'annath. Kemudian masing-masing daripada mudzakkar mu'annas ini dibagi menjadi dua. Ada sekedarik? Ada untuk mufrad, ada untuk jamak. Al-jamak. Nah, kita tulis di atasnya begini. Kita mulai dari al-ghaib, al-mudhakkar, al-mufrad. Biar lebih jelas begini. Naam. Al-ghaib, al-mudhakkar, al-mufrad. Apa dia? Huwa. Huwa. Atau hamidun. Pakai, kita pakai domir saja untuk lebih mengecilkan tempat. Nanti kita terus nama panjang nanti. Huwa. Yazhabu. Yazhabu. Masih ketarik? Balas. Kemudian al-ghaib al-mudhakkar al-jama' hum yadhhabuna. Yadhhabuna. Kita beri harakat semua. Kemudian al-ghaib al-mu'annath. Apa itu yang mufrad? Hiya. Hiya tadhhabu. Lihat perubahannya tadhhabu dengan ta. Kemudian hunna Yadhhabna. Paham tak? Sampai sini jelas ya, Ikhwan? InsyaAllah. Ini al-ghaib. Al-mukhatab sekarang. Al-mukhatab, al-mudhakkar, al-mufrad. Apa ini? Anta tadhhab. Anta tadhhabu. Tadhhabu. Tadi sudah kita sudah jelaskan bahwa anta dan hiya sama. Ada sekedalik? Sama-sama tadhabu. Tapi bagaimana cara kita membedakannya? Ketika telah masuk kalimat. Nah, ketika masuk dalam kalimat kita baru tahu mana, apakah ini anta, apa itu hiya. Kemudian? Antum. Anam. Al-mukhatab, al-mudhakkar, al-jama'. Antum. Antum tadhabuna. Tadhabuna. Antum tadhabuna. Al-mukhatab al-mu'annath, ini anta, Berarti kalau muannatsnya? Anti. Anti, sahih. Tadhhabina. Nah, lihat agak sedikit berbeda dengan mufrad mudzakkar. Sangat mencolok perbedaannya. Anti. Berasa lagi, Ikhwan? Anti tadhhabina. Tadhhabina. Kemudian al-mu'annath antunna antunna tadhhabna tadhhabna. Kalau hunna yadhhabna pakai ya, antunna tadhhabna. Selesai sudah al-mukhatab. Al-mutakallim sekarang. Al-mutakallim, al-mudzakkar dan al-mu'annas sama atau beda? Sama. Sama-sama menggunakan ana. Ada sekadarik? Benar. Ini Muhammad mengatakan ana. Aisyah juga mengatakan ana. Ana, teruskan. Ana adhabu. Ana adhabu. Naam. Tadi sudah kita jelaskan sama. Al-mudzakkar, mu'annas sama. Mufrad. Untuk jamak? Nahnu. Nahnu. Bagaimana, Ikhwan? Nadhhabu. Gunakan nun sekarang di sini. Nadhhabu. Kalau tadi pakai alif, sekarang pakai nun. Ada dua yang tidak disebutkan di sini. Dan ini persis seperti ketika penulis membahas al-fi'lul madhi, itu nanti dibahasnya. Huma dan antuma yang belum disebutkan. Ada sekedarik yang musanna. Itu nanti pembahasannya di akhir-akhir jilid dua. Sama seperti ketika kita belajar jilid 1, al-musanna itu belakangan. Jadi yang dibahas itu al-mufrad, al-jama'. Kemudian di akhir-akhir jilid 1, kalau tidak salah pelajaran 16, baru kita akan temukan adanya al-musanna. Wala ya ikhwan? Wala ya insyaAllah. Ana minta antum baca lagi, akhil kirim. Nah, gunakan buku saja, alhamdulillah. Agar lebih afdal ya Abdurrahman. Nah, sant. Baqara. Tulisan ini terburu-buru sehingga banyak yang takutnya terlewat. Nah, teruskan. Oke. Baqara min al-awwal. Ya, antum al-ghaib. Anta Rabi', anta al-ghaib. Anta al-mukhatab wal mutakallim, ya Maulana. Fadhil ya Rabi'. Al-ghaib, al-muzakkar, al-mufrad. Naam. Hamidun yadhhabu. Naam. Terus, wasif. Al-ghaib, al-muzakkar, al-jama' Hamidun, wa'aliyun, wa'asimun, yadhabuna wa'ashimun, shin Hamidun, wa'aliyun, wa'ashimun, yadhabuna Ahsant. Al-ghaib, al-mu'annath, al-mufrad Aminatu, tadhabu Naam. Al-ghaib, al-mu'annath, al-jama' Naam. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Syukran ya akhil kirim. Jazakallah khair. Wasil ya Maulana. Al-mukhatab. Al-mukhatabu al-mudhakkar al-mufrad. Anta tadhhabu. Al-mukhatab al-mudhakkar al-jam'u. Antum tadhhabuna. Al-mukhatab al-mu'annas al-mufrad. Anti tadhhabina. Naam. Al-mukhatab al-mu'annas. Al-mu'annas al-jama'. Al-jama'u. Antunna tadhhabna. Naam. Al-akhir al-mutakallim al-mudhakkar wal-mu'annas al-mufrad ana adhhabu. Al-mutakallim al-mudhakkar wal-mu'annas al-jama'u. Nahnu nadhhabu. Naam, syukran. Syukran lakum ya Rabi' Amalana. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu. Barakallahu fiik. Wa fiik ya barak. Wafakakumullahu jami'an. Naam, naftah al-majal. Tafadhal ya akh. Baik. Barakallahu fiik atas contoh yang telah diberikan para ikhwah yang berada di studio. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada dapat bergabung bersama kami dalam latihan di malam hari ini dengan menghubungi kami secara langsung di line telepon 0218236543. Kita persilakan untuk penelpon pertama di malam hari ini. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Solo sepertinya. Dari Solo. Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Allah SWT berikan taufik terus kepada Ummu Abdullah sehingga bisa langsung masuk. Masyaallah. Barakallahu fiki ya Ummu Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Masyaallah. Assalamualaikum ya Ustaz. Ana bikhair alhamdulillah. Jazakallahu khair. Ma'ak al-kitab ya Ummu Abdullah? Naam, ma'i kitab. Ma'i kitab. Iqra'. Langsung baca. Langsung ini saja contoh-contohnya. Tidak perlu sebut al-ghaib, al-mudzakkar, tidak perlu sebut itu. Langsung saja. Hamidun yadhabu. Dari situ Ummu Abdullah. Hamidun yadhabu. Naam. Hamidun wa Aliun wa Hashimun yadhabuna. Naam. Aminatu tadhabu. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhabna. Naam. Anta tadhabu. Antum tadhabuna. Naam. Anti tadhabina. Antuna tadhabna. Anna adhabu. Nah, sekarang kita minta Ummu Abdullah, insyaallah mudah bagi Ummu Abdullah. Ini fi'il yadhhabu. Ala sekadarik ya Ummu Abdullah? Yadhhabu. Kita rubah menjadi fi'il yang lain. Fahim ti? Fahim itu insyaallah ya. Kita rubah menjadi fi'il ayya fi'il yang turidun ya ikhwan? لعب يلعب على كذلك لعب يلعب تفضلي يا أم عبد الله خامس يلعب نعم خامس وعلي وهاشم يلعبون يلعبون صحيح آمنات تلعب تلعب آمنات ومريم وزينب يلعبن يلعبن نعم صحيح أنت تذهب Antai ta'abu. Naam, tal'abu. Antum tal'abuna. Antum tal'abuna, sahih. Anti ta'abina. Naam. Antunna ta'abna. Naam. A'abu na'abu. Al'abu na'abu. Na'abu. Ana al'abu nahnu na'abu. Ana a'abu nahnu na'abu. Nah, Masya Allah. Mudah sekali sepertinya bagi Ummu Abdullah. Masya Allah. Begitu cepatnya. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Ummu Abdullah. Ya, terima kasih Ummu Abdullah yang telah bergabung untuk di kesempatan malam hari ini sebagai penelpon pertama. Di belakang beliau, silakan bagi Anda yang ingin berlatih bagaimana telah dicontohkan tadi di halaman ke-91 di belakang Ummu Abdullah. Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini? Ummu Sabrina, Ustaz. Ummu Sabrina. Di sini tuh, maaf, dapat dikecilkan Ummu radio maupun televisinya terlebih dahulu. Nah. Paham, ya, silakan. Ahlan, ahlan Ummu Sabrina. Tafadhali. Langsung Ummu, saya minta langsung merubahnya menjadi fi'il yang lain sekarang. Fi'il yang lain ya. Nah, kalau tadi la'iba yal'abu, yang kedua apa ya, ikhwan? Qara'a. Qara'a yaqra'u. Nah, Ustaz. Coba ya. Qara'a yaqra'u. Nah. Iya. Langsung huwa yaqra'u. Begitu maksudnya. Tidak perlu lagi pakai sebut nama. Langsung saja dhamirnya. Huwa yaqra'u. Nah. Hum yaqra'una. Naam, hum yaqra'una. Sahih. Hiya? Hiya taqra'u. Taqra'u, na'am. Hunna? Hunna taqra'na. Hunna, hunna ya Umma Sabrina. Hunna yaqra'na. Na'am, hunna yaqra'na, sahih. Anta? Anta taqra'u. Na'am. Antum? Antum taqra'una. Na'am. Anti? Anti taqra'ina. Jangan rubah hamzah menjadi ain. Saya mendengar taqra'ina. Taqra'ina hamzah. Anti taqra'ina. Naam. Antunna taqra'na. Taqra'na. Taqra'na. Taib. Ana? Ana aqra'u. Nahnu naqra'u. Masya Allah, Masya Allah. Mumtaz, mumtaz ya Umma Sabina. Naam. Apa mau tanya? Tafadhali. Kalau muzakkar ya kan ghaib, kalau mu'annas bisa disebut al-ghaib, sahih, betul al-ghaib dengan mukhatabah gitu al-fa'il. Sahih, sahih al-ghaib, kemudian al-ghaibah. Iya, Ustaz. Kemudian al-mukhatab, al-mukhatabah, al-mutakallim, al-mutakallimah. Nah. Iya, sahih. Ustaz. Nah. Nah, itu saja Ummu Salina? Qala Ustaz. Baik, syukran. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiki untuk Ummu Sabrina atas kebersamaannya di malam hari ini. Masih kita berikan kesempatan untuk penelpon ketiga di belakang Ummu Abdillah dan juga Ummu Sabrina. Naam. Silakan. Ya, halo. Naam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak atau Abu siapa? Ahmad. Bapak Ahmad di mana Bapak? Sumbawa. Di Sumbawa, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah. Pak Ahmad, ada bukunya Pak Ahmad? Nama maka maka maka kitab tadi. Naam. Nuridukum an tughayyir al-fi'l ila fi'l akhar. Fahimta kalami ya Ahmad? Qalil ya. Kita rubah sekarang menjadi fi'il yang lain. Kalau tadi sudah la'iba ya'abu, kemudian ada qara'a yaqra'u, sekarang darasa yadrusu. Gunakan yadrusu. Naam. Tafadhal Pak Ahmad. Ana aqra'. Naam. Naam. Hamad Hamidun yadrusu. Yadrusu, sahih. Hamidun saja, Pak Ahmad, diganti saja dengan dhamir huwa yadrusu. Masyaallah. Agar tidak panjang. Nah, huwa nama nanti panjang nanti. Naam, ya Ustaz. Huwa yadhhabu. Ulang sekali lagi. Huwa darusun. Huwa yadrusun. Yadrusu. Huwa yadrusu. Baik. Hum yadrusuna. Naam, sahih. Terus. Ya tadrusu. Tadrusu, pendek. Ya tadrusu. Naam, hunna. Ya tadrusina. Hunna. Hunna ya Pak Ahmad. La arif ya Ustaz. Ada di bukunya? Pak Ahmad? Ana awalat, ana barusan hari ini Ustaz. Oh, barakallahu. Iya. Tidak apa-apa Pak Ahmad, tidak apa-apa Pak Ahmad, hari ini mendengarkan saja dulu. Tapi ya, alhamdulillah, jazakallah khair sudah berani menelepon. Afwan, berikan kemudahan insyaallah buat Pak Ahmad. Insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad yang telah bergabung dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kita tunggu kebersamaannya di kesempatan yang lainnya mungkin. Nah, di belakang Pak Ahmad, kita persilakan untuk Anda yang ingin bergabung. Nah, sudah ada yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu atau Ummu siapa? Dengan Ummu Haris di Bekasi. Ummu Haris di Bekasi. Baik, yeah. Fiki. Mohon maaf, Ummu dikasihkan terlebih dahulu radio maupun televisinya, Bu. Iya, yeah. Nah. Nah, silakan. Siap, Ummu Harith? Ya. Siap? Siap, Ustaz. Baik. Ummu Harith berarti sekarang melanjutkan Pak Ahmad tadi. Kurang dari awal lagi, fi'ilnya yadrusu. Yadrusu. Huwa yadrusu. Naam. Hum yadrusuna. Naam. Hiya tadrusu. Masya Allah. Kunna yadrusna. Naam. Mudah sekali sepertinya bagi Ummu Harith ini. Teruskan. Anta tadrusu. Naam. Antum tadrusuna. Masya Allah. Anti tadrusina. Ulangi lagi. Anti tadrusina. Tadrusina. Naam. Antunna tadrusna. Naam. Ana adrusu. Nahnu nadrusu. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik ya Ummu Harith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sekali Ummu Harith untuk di kesempatan malam hari ini atas kebersamaannya. Barakallahu fiki. Masih kita berikan kesempatan yang lainnya untuk Anda para pemula maupun yang ingin mencoba berlatih di kesempatan ini, silakan. Halo. Nah, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana? Ya, silakan. Berarti dari Lampung. Dari Lampung, dengan siapa? Nah, jangan sungkan, siapa namanya? Ya silakan. Pujiati dari Lampung. Siapa? Mohon maaf. Pujiati. Pak. Ya silakan. Tanya Pak. Mau bertanya. Ya tafadhol, silakan. Tafadhol. Maaf Pak ya, ini cuma mau tanya aja ini Pak. Mau bertanya? Sebentar bahasa Arab. Kalau ya, padahal terputus, mohon maaf. Sebetulnya mau bertanya tentang hal lain sepertinya. Ya, mungkin dapat disampaikan. Adapun untuk hal lain dapat melalui offline ya di 0218233661. Kita khususkan acara ini untuk bahasa Arab. Masih di latihan di pelajaran ke-13 ini, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beberapa penelpon sebelumnya. Silakan untuk Anda yang ingin mencobanya. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan Bapak siapa di mana? Pak Mirdan. Pak Mirdan di mana, Pak? Di Pisangan. Di daerah mana? Pisangan. Iya. Di daerah mana? Jakarta Timur ya. Jakarta Timur. Oh, iya. Pak siapa tadi? Pak Mirdan. Pak Mirdan, silakan Pak Mirdan. Pak Mirdan mau ikut berlatih? Boleh, cuma saya nggak main di kitab. Tidak apa-apa, tapi Pak Amirun paham yang kita pelajari barusan? Iya, insya Allah. Baik. Ana minta untuk mengganti dengan fiil yang lain, siap Pak Amirun? Iya. Ya. Insya Allah. Mohon maaf Pak Amirun, agak dikecilkan volume televisi ataupun radionya dan dapat terfokus di gagang telepon saja. Iya, oke. Barakallahu fiik. Iya. Sudah, Pak Mirdan? Sudah disiapkan? Insya Allah. Kita berikan Pak Mirdan fiil apa, Ikhwan? Untuk Pak Mirdan ini? Ghassala. Ghassala yaghsilu. Silakan, Pak Mirdan. Yaghsilu. Ghassala yaghsilu. Naam. Huwa yaghsilu. Naam. Teruskan. Huwa yaghsilu. Hum? Dumir? Hum? Hum yaghsiluna. Naam. Hiya? Hum yaghsiluna. Teruskan. Hiya? Hiya taghsilu. Hunna hunna taghsilna. Hunna yaghsilna. Yaghsilna. Anta taghsilna. La la la la. Fahamat sudah betul tadi. Fahamat. Berdiri dari hunna. Ulang lagi. Hunna hunna yaghsilna. Hunna yaghsilna. Sahih. Betul. Sekarang anta. Anta taghsilu. Anta taghsilu. Anta taghsilu. Taghsiluna. Naam. Anti taghsilina. Antunna taghsilna. Ana ana aghsilu. Nahnu nahnu naghsilu. Naam. Syukran, syukran Pak. Ustaz tadi ada yang contoh tadi Muhammadun. Iya. Muhammadun. Ya. Terus yang tadi Aminatu, bukan Aminatun. Baik, Pak Ahmad sepertinya tidak ikut berkaitan apa ada. Baik, baik, baik, kita jelaskan. Terus itu. Ada lagi yang apa kadang-kadang kita bicara kenapa antum bukan anta. Baik. Iya kan untuk mengata lilistirom. Ya itu udah kan melanggar apa melanggar kenapa sorot ya kan antum. Itu saja Pak. Itu. Kan? Yang tadi itu kan anta. Iya kan lilistirom katanya begitu. Kita jelaskan. Ya, jelaskan cara. Baik, kita jelaskan. Barakallahu, terima kasih Pak Mirdan ya di Jakarta. Nah, pertanyaan pertama mohon diingatkan dari apa? Berkenaan dengan Aminatu. Aminatu. Aminatu. Mengapa tidak ditanwin? Pak Mirdan, mohon nanti lihat pembelajaran jilid 1 dari kitab ini. Kita sekarang belajar jilid 2 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah. Pak Mirdan tadi betul namanya, Pak Mirdan. Pak Mirdan. Melewati jilid 1 dari kitab ini. Di akhir jilid 1 tepatnya di pelajaran 22 dan 23 ada pembahasan tentang al-mamnu' minas sarf. Kata-kata benda yang tidak boleh ditanwin. Kata-kata benda yang tidak boleh ditanwin. Tidak boleh un, an, in, tidak boleh. Di antara contohnya yang barusan kita lihat di sini aminatu, tidak boleh aminatun. Begitu pula Maryamu, tidak boleh Maryamun. Zainabu, tidak boleh Zainabun. dia termasuk bagian dari kata benda yang tidak boleh tanwin, namanya al-mamnu minas sarfi. Dan di antaranya ini isim mu'annath, nah, kata benda perempuan atau nama perempuan, baik yang berakhiran tak marbutoh atau yang tidak. Silakan Pak Amir nanti merujuk kembali ke jilid 1 pelajaran terakhir 22 atau dan 23. Di situ ada penjelasan tentang al-mamnu minas sarf dan apa saja yang tidak boleh ditanwin. Apa saja isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Ada 6 isim yang disebutkan di situ. Nanti mohon Pak Amir merujuk lagi ke jilid 1. Kemudian sapaan antum. Bagaimana antum, antum untuk mufrad itu bukan hal yang aneh dalam bahasa Arab. Kaidah ini muncul, saya tanya ke Pak Mirdan, kalau Pak Mirdan bisa diskusi dengan saya sekarang, mana yang lebih pertama kali muncul, bahasa atau kaidah bahasa yang muncul? Bahasa. Bahasa itu muncul dari kaidah atau bahasa itu baru ada kaidah setelah itu? Bahasa. Bahasa baru kaidah. Lestari, bahkan nahwu dan sharf tidak dikenal zaman dahulu. Yang dia mulai pertama kali ditemukan. Masyhurnya disebutkan di sejarah ada orang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali pada zaman Uthman bin Affan atau zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengumpulkan seluruh bahasa-bahasa Arab, istiqra wa tatabbu' namanya, dikumpulkan dan dicari dari seluruh kabilah-kabilah Arab yang ada. Oh, ternyata mereka semua kalau mengharakati fa'il pelaku ke dia marfu'. Maka kaidah fa'il itu marfu belakangan ada setelah bahasa. Nah, dalam bahasa Arab masyhur digunakan ana mufrad tapi menggunakan nahnu. Ada sekitalik? Benar. Ana sendiri, ada sekitalik saya. Tapi terkadang ada zat yang satu tapi menggunakan nahnu. Siapa contohnya? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayat menggunakan nahnu. Padahal Allah berapa? Satu. Litta'zim, kata para ulama tafsir, litta'zim. Dan ini bukan menyalahi kaidah sorof. Kaidah sorof itu muncul belakangan setelah ada bahasa. Dikatakan menyalahi kaidah bukan berarti menyalahi apa yang sudah turun-temurun adat kebiasaan begitu. Dan tidak mengapa ketika kita berbicara kepada satu orang, kita katakan antum, bilihtiram, litta'zim, dan itu tidak menyalahi bahasa. Tidak menyalahi bahasa. Sebab kita ambil contoh misalnya. Sebagai contoh, Allah SWT menggunakan dhamir nahnu dalam Al-Quran. Contoh yang sangat masyhur firman Allah Subhanahu Wa Taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah ulang nahnu itu dua kali di situ. Inna nahnu. Inna itu sudah inna tambah nahnu. Ada sekadarik? Kemudian ada nahnu. Alhamdulillah. Yahdikum wa subarakum. Inna nahnu. Sesungguhnya kamilah. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan demikian. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran. Ya, yang menurunkan Al-Quran siapa? Allah Tabaraka wa Taala. Sekedarik. Wa inna lahu lahafidhun. Dan kamilah yang akan menjaganya. Allah SWT menggunakan kalimat nahnu. Apa itu menyalahi sorof, yani Allah tabaraka wa ta'ala salah wa iyyadu billah, tidak. Begitu pula ana dan antum, bahkan isim isyarah satu yang lainnya kadang suka menggantikan satu sama lain. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dari awal surah Al-Baqarah, alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fih. Ini kita bicara isim isyarah. Dhalikal kitab, kata Al-Hafidh Ibn Kathir, hadhal kitab. Lalu beliau menjelaskan orang Arab biasa menjadikan satu isim isyarah menggantikan untuk isim isyarah yang lain. Dalika jadi hadha, hadha jadi dalika. Dan itu tidak menyalahi sorof. Oh, kalau yang kita pelajari bagaimana dalam sorof? Dalika untuk yang jauh, hadha untuk yang dekat. Berarti malah menyalahi kaidah? Bukan. Tidak. Hal ini biasa digunakan orang Arab dan itu tidak menyalahi kaidah. Kaidah muncul setelah bahasa. Bahasa itu ma'rufnya begitu dari dulu kala ana kadang-kadang digantikan dengan nahnu, anta dengan antum dan tidak menyalahi sharaf. Tidak menyalahi kaidah-kaidah sharaf. Karena sharaf belakangan muncul baru setelah bahasa. Ada sekedarik? Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Mirdan sehingga tidak terburu-buru untuk mengatakan sesuatu sebelum mengetahui dalilnya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Terima kasih untuk Pak Amir dan pula. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan dan kita berikan kesempatan yang lain, Ustaz. Nah, satu lagi kita berikan. Satu lagi. Baik, silakan untuk Anda yang ingin mencoba untuk berlatih bersama kami di malam hari ini, kita persilakan. Dimanapun Anda dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh makna. Simak siaran streaming Radio Roja dan Roja TV melalui situs www.radioroja.com dan www.roja.tv. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Ikhwatul Islam, masih bersama kami di program bimbingan bahasa Arab yang menggunakan buku panduan Darussul Lughatil Arabiyyah li Gharanatik Nabiha. Jilid yang kedua bersama Ustaz Hamzah Abbas Alsi hafizahullah taala. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kita telah membaca dan sudah sampai pada pelajaran ke-13 Ad-Darsu Ats-Tsalitsa Asyara. Anda yang memiliki bukunya dapat langsung membuka pada halaman ke-91 dan kita sudah membaca beberapa contoh ataupun yang tertera pada halaman tersebut. Dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali. Kita persilakan kepada Ustaz Hamzah Abbas. Nah, tafadhal Ustaz. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mulah wa ba'd. Kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Di sini ada tidak banyak latihannya, ada 3-4 latihan. Kita mulai dengan at-tamrin al-awwal, latihan pertama. Safha 92, halaman 92. Wajadtum ya ikhwan? At-tamrin al-awwal yaqul huna, disebutkan di sini, akmilil jumal al-atiyata. Akmil, mana akmil ya ikhwan? Sempurnakanlah. Akmilil jumal al-atiyata. Mana al-juman? Kalimat. Al-jumal jama' daripada apa ikhwan? Jumlah. Kalimat. Berarti kalimat berikut. Al-atiyata berikut. Biwad'il fi'li dhahaba. Biwad'i dengan menempatkan, dengan meletakkan fi'il dhahaba fil mudhari'. Pada fi'il mudhari'. Bentuk mudhari'nya. Di zahaba al-madi, ala sekadarik? Bala. Yang diminta adalah al-mudari'nya. Ma mana al-mudari' huna? Fi'il mudari', ala sekadarik? Bala. Apa fi'il mudari'nya zahaba? Yadhabu. Ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Ba'da isnadihi. Setelah diisnadkan, dimasukkan ke dalamnya. Dhamir. Ila dhamiril munasib. Kepada dhamir yang sesuai. Jadi nanti tidak yadhhabu saja, bisa yadhhabuna, ada sekadar lagi ikhwan. Bisa tadhhabu, bisa antunna tadhhabna. Tergantung kondisi yang disebutkan di setiap soal. Antum pelajari dulu soalnya. Pahami dulu soalnya. Ini langkah yang pertama yang bisa antum lakukan untuk mengerjakan soal ini, antum pahami dulu soalnya. Antum baca keseluruhan kemudian setelah itu antum bisa memberikan jawaban insyaallah untuk al-fi'il mudhari' yang sesuai. Sebagai contoh ana berikan contoh rakam al-awwal nomor 1. Fi ayyi sa'atin nuqat. Mana nuqat? Titik. Fi ayyi sa'atin nuqat ila al-jami'ati ya Aisyatu. Lihat ikhwan, di sini sudah mulai nyaris tanpa harokat seluruh soalnya, hampir seluruh soal tanpa harokat. Ada sekali lagi kawan? Balas dan. Karena antum sekarang sudah di jilid keberapa? Jilid kedua. Harapannya di jilid kedua ini bantuan harokat semakin dihilangkan sedikit demi sedikit. Harapannya setelah itu, masya Allah, antum bisa baca kitab gondrong setelah ini. Amin. Yang tadinya hanya bisa baca kitab gondrong, sekarang antum diminta untuk bisa baca tulisan tanpa harokat. Ya, ini tahapan-tahapannya begini. Antum ya kawan, jadi antum harus bagaimana bisa membacanya dulu. setelah bisa membacanya, pahami apa yang dibaca. Ada sekedarik? Balas. Jadi mau tidak mau memang harus bisa dibaca dulu. Kemudian setelah itu bacaannya dipahami, bagaimana maknanya, baru bisa kita tentukan jawabannya. Ada sekedarik? Balas. Maka memahami soal itu penting sekali. Bahkan ada sebuah ungkapan yang masyhur, fahmu soal nisful jawab. Fahmu as-su'al, mana fahmu as-su'al? Memahami soal itu nisful jawab. Setengah dari jawaban. Setengah dari jawaban. Tinggal setengahnya lagi antum sempurnakan. Wadah ya kawan? Tapi kalau dari awal sudah tidak bisa baca, tidak bisa paham, hal mungkin antum jawab, bisa antum jawab kalau begitu? Sifir antum, enggak bisa baca, apalagi menerjemahkannya, bagaimana akan menjawabnya? Maka melewati jilid pertama sebelum masuk jilid dua itu sebuah keniscayaan. Memang harus dilewati seperti itu. Kalau tidak, maka akan kesulitan mengerjakan latihan-latihan yang ada pada jilid kedua ini. Kita ulang al-awwal fi ayyi sa'atin nuqat ila al-jami'ati ya Aisyatu. Di sini yang penting kita perhatikan ada kata kuncinya di situ yang membuat kita tahu apa fi'il yang sesuai. Kalimat ya Aisyatu. Baik. Berarti ini sedang berbicara dengan orang kedua. Pas kebalik. Mu'annas atau muzakkar? Kalau sudah Aisyah begini. Mu'annas. Mufrad atau jama'? Mufrad. Mufrad. Nah, bagaimana jawabannya? Al-mukhatab, al-mu'annas, al-mufrad. Tadhabina. Al-mukhatab, al-mufrad, al-mu'annas. Anti. Pas kebalik. Berarti anti tadhabina. Masukkan ke dalam ini. Fi ayyi sa'atin tadhabina ila al-jami'ati ya Aisyatu. Baru antum terjemahkan semuanya. Pada jam berapa kamu pergi ke universitas wahai Aisyah? Nanti jawabannya tadhabina. Wadih ikhwan? Wadih. Nah. Siap? Ana minta ikhwan studio? Insyaallah. Anta Maulana Thani, anta Rabi, anta Tharith. Naam. Tafadhal. تفضل يا مولانا أنت الثاني. الثاني الطلاب نقط إلى الملعب بعد الدرس. نعم. أسمي جواب. Sudah antum sudah paham soalnya؟ إن شاء الله. طيب تفضل أجيب. الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. نعم الطلاب يذهبون صحيح. ضميرنا لسنا أخي. Hum. Nah, tarjim. Murid-murid mereka sedang atau akan pergi ke lapangan setelah pelajaran. Naam. Ahsant. Barakallahu fiik ya akhi. Wa fiik barakallahu ustaz. Nah. Al-thalith ya Rabi'. Al-thalithu. Ana nuqat ila suqi يوم الجمعة فقط. ما شاء الله صحيح. مباشرة أنت. نعم. langsung. أنت sudah antum baca soalnya. الجواب الآن. أنا أذهب إلى السوق يوم الجمعة فقط. ميمnya di dhammah. Jumu'ati. Jumu'ati. فقط. Nah, anda lihat. Makanya di sini diberi harokat. Jim ada dhammahnya. Mim ada. Dhammahnya. Ra'aitu. Ra'aitu. Set. Diperbesar, antara pakai tarbiyah diperbesar. Lihatkan nanti domahnya sini. Wadih? Wadih. Nah, tafadhal. Sekali lagi, ana. Ana adhabu ila suki yaumal jumu'ati faqat. Naam, sahih. Terjib. Saya akan pergi ke pasar. Saya biasa pergi ke pasar hari Jumat saja. Naam, menunjukkan rutinitas sebalik. Al-fi'lul mudhari' selain menunjukkan waktu sedang atau akan atau juga sesuatu yang rutinitas. Setiap hari, tiap pekan, tiap bulan. Nah, sini antum menerjemahkan dari Arab bagaimana? Biasa pergi. Biasa. Nah, ahsant. Barakallahu fik. Yani terjemah mumtazah. Nah. Wadih ikhwan? Wadih ikhwan. Naftah al-majal. Tafadhal ya akh. Baik. Pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, di kesempatan ini kita persilakan untuk Anda menjawab sebagaimana telah dicontohkan di nomor pertama hingga nomor ketiga pada latihan pertama ini. Silakan untuk Anda dapat mulai di nomor keempat. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali masuk ke Muhammadillah. Terima kasih. Tafadhal ya Muhammadillah. Rakam ats-tsalits. Afwan, ar-rabi'. Maka nuqad li ziyaratil mudiri ya ikhwanu. Naam. Maka tadhabuna li ziyaratil mudiri ya ikhwanu. Naam. Kenapa tadhabuna ya Muhammadillah? Muhatab antum. Kata apa di situ yang jadi kata kuncinya? Ya ikhwanu. Ahsanti. Terjemahkan. Kapan kalian pergi untuk menjagai kepala sekolah, kata kepala sekolah, baik saudara-saudara? Naam, sahih. Teruskan lagi. Khamis. Umi nuqad ila mustasfa kula yaumin li annaha maridatun. Naam, harakatnya betul semua, alhamdulillah. Ajib. Umi tadhhabu ila mustasfa kula yaumin li annaha maridatun. Naam, tadhhabu. Kata kunci apa di sini? Umu yang umi. Penting. Kalimat umi. Naam, dhamirnya seakan-akan dhamirnya apa di sini? Umi. Iya. Naam. Terjemahi, la samahti. Ibuku pergi ke rumah sakit tiap hari karena dia sakit. Nah, syafa'allah wa afah. Ya, syafa'allah. Satu lagi, Umu. As-sadis. Anuqad ila maktabati kulla masa'in ya banati. Kulla masa'in ya banati. Naam. Anuqad ila maktabati kulla. Anuqad ila maktabati kulla masa'in ya banati. Naam, sahih. Atadhhabna ila maktabati. Atadhhabna ila maktabati kulla masa'in ya banati. Naam, atadhhabna. Kata kunci yang mana? Muhammadillah. Ya banati. Ini muhatab jamak muannas. Harus kita lihat. Ya. Antuna. Atadhhabna. Sahih. Terjemah. Apakah kalian pergi ke perpustakaan tiap sore, putri-putri? Putri-putriku. Naam, ada ya di situ. Alas kita lihat. Ya. Muhammadillah. Naam. Alas. Jazakallah khair. Baik. Nah, ya, terima kasih Barakallahu Fik untuk Umar Abdillah yang telah menjawab hingga nomor ke-6. Di belakang beliau, untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya, kami berikan kesempatan di kesempatan malam hari ini. Naam. Ya, sudah masuk? Ya, halo. Naam, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana, Bapak? Abu Salma di Sambas. Di mana, Pak? Dengan di siapa? Abu Salma. Abu Salma di Sambas. Nah, Sambas Kalimantan. Nah, ini? Nah. Masya Allah. Ahlan ya Abu Salma. Nah, ma'at al-kitab ya akhir kirim? Nah, indi kitab. Tafadhal. Ikhra rakam as-sabi. As-sabi. Lima la nuqad ilal mabari ma'ana ya Abbasu. Naam. Maratan thaniya ya Abu Salma. Lima la nuqad ilal mabari ma'ana ya Abbasu. Ahsant. Ajib. Lima la tadhhabu ilal mabari ma'ana ya Abbasu. Naam. Lima la tadhhabu. Sahih. Tadhhabu. Kata kuncinya apa di sini, Abbas Salman? Ya Abbasu. Ya Abbas. Terjin, ya samahat. Kenapa tidak engkau pergi ke bandara bersama kami, wahai Abbas? Naam, sahih. Wasil, al-thamin. Al-thamin. Nahnu nuqad ilal jami'ati bisayyarati al- Ajaroti. Disambung ya Abu Salma. Nahnu nuqad ilal jami'ati bisayyaratil ujrati. Mumtaz. Bisayyaratil ujrati. Sahih. Nahnu nadhhabu ilal jami'ati bisayyaratil bujurnya dengan sin tidak disambung bisayyarati bisayyaratil naam nahnu nadhhabu ilal jami'ati bisayyaratil jangan bis jangan bis bisayyarati kurang sekali lagi nahnu nadhhabu ilal jami'ati bisayyarati bisayyarati bisayyarati ujrati naam mumtaz nahnu nadhhabu sahih tarjim kami akan atau sedang pergi ke jami'ah universitas universitas dengan mobil taksi naam bisayyarati ujra dengan taksi naam masyaallah syukran ya Aba Salma jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Abu Salma di Sambas atas kebersamaannya di malam hari ini. Silakan untuk Anda yang akan melanjutkan yaitu pada nomor ke-9 dan juga nomor 10 kita berikan kesempatan dan kita coba angkat. Halo. Ma'am. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Yahya di Cikarang. Ummu Yahya, di mana Ummu Yahya? Di Cikarang. Cikarang. Naam. Nah, ahlan Ummu Yahya. Ma'akil kitab? Naam. Nah, kitab. Rakam at-tasi wal-ashir. Assalamualaikum, kurang jelas. Nomor 9 dan nomor 10. At-tasi wal-ashir. Naam. Tadi nukot ilal masnahi fissa'ati asyurati. Fissa'atil, ulang sekali lagi. Fissa'atil. Fissa'atil asyurati. Asyurati, nah. Tadi tadhabu ilal masnahi fissa'atil asyurati. Nah, bisa ulang sekali lagi. Tadi tadhabu ilal masnahi. Tadhabu, bagata. Abi tadhabu, begitu? Tadhabu bukankah ini dadarnya anta? Abi tadhabu. Ada kata abi di sini, ayahku. Iya. Yeah. Dia pergi atau kamu pergi nanti setelah itu fiilnya? Abi tadhabu. Ah, naam. Bagaimana ulang sekali lagi? Ya, abi yadhhabu ila masna'i fi sa'atil asyirati. Naam, nah, ummu sedang membicarakan ayahnya. Alas gadalik, ayahku. Ya. Tapi damirnya apa di sini, damirnya? Damirnya yadhhabu. Huwa, alas gadalik? Huwa, huwa, bukan anta. Ta. Nah, tarjim. Tarjim ila samahti. Ayahku sedang pergi ke pabrik. Ayahku pergi ke pabrik di jam 10. Nah, satu lagi. Al-Ashir. Aqwati Aqwati Ramad Rasati Bilhafilati. Naam. Ajib, ajib ila samahti. Aqwati yadhhabna ila madrasati bilhafilati. Naam, yadhhabna ala sekadarik. Yadhhabna. Ini damirnya apa ini? Hiya atau hum? Akhawati. Apa damirnya? Hunna. Hunna, naam, sahih. Terjem ila samahti. Saudara-saudara perempuanku sedang pergi ke apa nih? Al-madrasah. Dengan bis. Nah, pergi ke sekolah dengan bis. Dengan bis. Ah, santai. Syukran. Syukran wa jazakallahu khair. Nah, assalamualaikum wabarakatuh. Sallim alaina wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih Ummu Yahya yang telah bergabung bersama kami dan telah menuntaskan latihan pertama di halaman 92 ini, dan nampaknya Ummu Yahya menjadi penelpon terakhir di kesempatan pelajaran bimbingan bahasa Arab ini. Sebelum kita menutup perjumpaan kita, Ustaz, ya, mungkin satu pertanyaan yang mungkin bertanya kembali dari apa yang telah disampaikan tadi berkenaan dengan ataukah bahasa yang muncul setelah adanya bahasa, Ustaz ya? Yeah. Lalu bagaimana dengan Al-Quran yang itu sudah bahasa fushah, Ustaz? Apakah berarti tata bahasa ini juga terambil dari bahasa Al-Quran itu? Bahasa lagi soalnya bagaimana? Ya, kita bacakan. Baiklah, dengan Al-Quran yang di mana itu sudah bahasa fushah, Ustaz, apakah tata bahasa lahir dari Al-Quran atau bahasa sendiri, bahasa Al-Quran lahir dari tata bahasa? Al-Quran dari tata bahasa, ya, artinya seorang menyusun tata bahasa, bisa mengharokati karena tata bahasa. Tidak, tidak. Kita katakan tata bahasa muncul jauh setelah Al-Quran, bahkan jauh setelah bahasa Arab ada. Jadi tidak para sahabat ketika membaca surat Al-Fatihah misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kenapa Alhamdu, kenapa Lillahi, itu bukan dari tata bahasa, itu memang wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang, baru setelah itu, setelah dilihat pola seluruh bahasa Arab yang dipakai baik dalam Al-Quran maupun pola bahasa Arab sehari-hari bangsa Arab dari semua kabilah-kabilah yang ada, pola terlihat, bisa ternyata kalau mubtada itu marfu', misalnya. Khabar marfu', fa'il marfu', maf'ulun bihi mansub. Sebelum jika isim sebelumnya ada harful jar maka dia majrur. Itu muncul belakangan. Apa berarti orang yang merumuskan tata bahasa itu melihat Al-Quran? Betul. Di antara objek penelitiannya Al-Quranul Karim. Dan itu objek yang paling pertama yang menjadi rujukan pertama dan paling utama dalam menentukan kaidah-kaidah. Barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan itu pula penutup dari pertanyaan yang kita bacakan dari pesan singkat. Hanya satu pertanyaan dan silakan ditutup. Sebagai penutup daripada pertemuan kita malam ini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, di pelajaran 13 ini kita dipaparkan secara utuh tasrif perubahan yang ada pada al-fi'lul mudhari' yang sudah kita dapatkan secara berangsur-angsur. Di sini dipaparkan bagaimana jika diisnadkan ke dhamir al-ghaib, kemudian baik mufrad atau jama', baik mudzakkar muannas, kemudian al-muhatab, kemudian al-mutakallim. Ini pola-pola ini dipakai di fi'il-fi'il yang lainnya, di kata kerja yang lainnya. Nah, maka tadi alhamdulillah kita sudah melatih beberapa ikhwah di studio, baik yang di rumah dan juga pendengar yang lainnya. Sudah melatih digunakannya fi'il kata kerja yang lain selain fi'il yadhhabun. Dan nanti insyaallah di latihan-latihan berikutnya akan terus ada latihan-latihan penggunaan al-fi'il. Dan pesan ana terus muraja'ah. Kemudian yang terakhir tadi terkait dengan beberapa ikhwan dan akhwat yang baru mengikuti jilid 2 dan tidak mengikuti jilid pertama. Ini terus biasa sampaikan pentingnya untuk merujuk, mengulang kembali jilid 1 agar nanti hal-hal yang sudah kita belajar jilid 1 tidak kita tanyakan lagi ketika kita masuk jilid 2, kecuali jika memang mendesak, tidak ada yang bisa ditanya di rumah, tidak ada yang bisa dibaca, tidak punya referensi, maka mungkin silahkan ditanyakan, tapi nanti sifatnya jawaban kita adalah jawaban-jawaban yang global, tidak mungkin kita rinci satu persatu apa yang sudah kita bahas dari jilid yang pertama. Dan alhamdulillah di jilid pertama diulang kembali oleh Syekh Zariq Abdul Ghaffar, ada ulangannya setiap hari Selasa. Nah, nanti bisa disampaikan secara langsung dari Abdul Ghaffar, dan mungkin dari ana cukup sampai sini dulu. Kita tutup subhanallahi walhamdulillah, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.